Oke, menghadirkan parodi iklan. Intinya kurungku kelebihan. Ayo, bye. Jin, sajen, nanti gue sajen. Cukup napis pot, Jin. Cukup napis pot. Kayak mertuanya kue kejam. Wah, tukur amari-mari. Harap untuk ngamben orang bisa, Jin. Apa ingin ngoyong mertuanya kue, Jin. Cukup napis pot, Jin. Cukup napis pot, Jin. Jangan. Jangan, mertua. Ninggali warisan orang. Balak tua, meriang kayak kayak balak karpet yang undangin nyong, baik. Perantain nyong, baik. Nggak kau juga pispot. Jan, jan. Kenapa nggak dijungkut nak pispot? Nanyo terus ngunyut dan ngunyut karangan. Warisan. Jan, nah. Waktu ketambahannya itu pispot, bang. Waktu ketambahannya koneidin. Kone siapa? Koneidin. Waktu 40 dina ora mari-mari, ayo kagian tambah nih karo obat koneidin. Kone siapa? Koneidin. Kone siapa? Koneidin. Jadi, idin perintah minum obat apa baik, langsung diinum. Idin perintah mangan potokan kayu, pangan. Idin perintah gawe wedang grejen, pangan aja kelalen. Idin perintah ngelamu di bit gedrang, lamu di bit gedrangnya. Pokoknya, untuk urusan batuk, ingat koneidin. Terbukti menyembuhkan berbagai macam batuk, batuk alergi, batuk karena keplekitan pas ngerokok nacuran mor, batuk ginjal, batuk gajah mungkur, batuk sempor, pokoknya batuk ding. Ya, segera minum koneidin, terbuat dari bahan-bahan berkualitas. Kunir, ujah, bawang, diudek ngantek remuk, lepuk namaring adonan gelpungan, campur mutiang seledri, terus digoreng karo tempe. Oke, karo menduan pasar Sanibangi, apa maning menduan sangkal putung, pasar Limbangan, gumilir pasar Pahing, aji barang utawa karo menduane pasar Kamungan, ten wanita ding rasane. Ayo sedulur, sediakan obat waktu koneidin di kota obat di rumah Anda. Anggap kota obat, tok besok lah duwe, gawe, lepuk nasi. Celeng anak-anak kayak baik bapak mengobat gak dipopok obatnya bisa diremuk gue campuran obat mercon dijamin rika nyetel nang lo manis bong lo anda rejak lo kabeh syaratnya uli nyetel mercon nang ngarep mikrofon di radio jadi dirilai lah cara bahasa radio ne mulanya sedulur ayo ingat batuk ingat koneidin oleh apa? Koneidin asal batuk orang yang mutan koneidin oh masa depan rika dijamin suam apes pokoknya kayak tanggane nyong anu ninggali warisan ora barang wis tua metuane karepe ngundangi bae jin sajin cukup nepis pot jin ye metuamu pengen ngoyo nah kan milih dari itu kok cukup nepis pot gue metuane apa anggur batuk ingat koneidin kones apa koneidin obat waktu koneidin baca aturan pakai bila sakit berlanjut lah jadi jenengan sing tau teles maca nah gue.